Wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongane sengang. Kutu tak trimo bojoku pancen I'm not afraid.